bersama lihat nona jalan-jalan sendiri di taman kota. Baju kuning berbunga-bunga, lesung pipi manis so kakak tergoda. Coba dekat-dekat kakak mau barapas, siapa tahu adik kasih kakak tempat. Tanya-tanya adik kokku nama siapa. Sana mau Monica kakak. Osio adik Monica, kakak jatuh cinta. Kakak jatuh cinta sama ko adik Monica. Tunggu kakak nanti maso minta. Sio adik Monica, Sio adik Monica. Kakak jatuh cinta, kakak jatuh cinta sama ko adik Monica. Tunggu kakak nanti maso minta. Sio adik Monica. DJ Pasco Remix. Sio are Monica, kakak jatuh cinta. Kakak jatuh cinta sama ko are Monica. Tunggu kakak nanti maso minta. Sio are Monica, Sio are Monica. Kakak jatuh cinta. Kakak jatuh cinta sama ko are Monica. Tunggu kakak nanti maso minta. Sio are Monica. Sio are Monica, kakak jatuh cinta. Kakak jatuh cinta sama ko are Monica. Tunggu kakak nanti maso minta. Sio are Monica, Sio are Monica. Kakak jatuh cinta. Kakak jatuh cinta sama ko are Monica. Tunggu kakak nanti maso minta.